man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu qalla haya'uhu wa man qalla haya'uhu kathura dhunubuhu wa man kathura dhunubuhu fannaru awla bih. Beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, man kathura kalamhu, barang siapa yang dia banyak bicaranya, maka ia pun akan banyak terjatuh, tergelincir. Siapa yang banyak terjatuh dan tergelincir akan sedikit rasa malunya. Orang yang sedikit rasa malunya akan banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka neraka itu lebih utama baginya. Banyak bicara itu sesuatu yang seringkali mengantarkan seorang terjatuh kepada ketergelinciran. Oleh karena ini, pada asalnya seorang hendaklah dia berupaya, berusaha untuk tidak banyak berbicara kecuali dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang telah kita lewati dalam bab sebelumnya, hadis yang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara dengan kebaikan, ataukah dia diam. Hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, man somata naja. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih At-Tirmidzi, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Bukan maksudnya di sini bahwasanya setiap orang yang berbicara kemudian binasa, celaka, bukan. Ya, bahkan siapa yang berbicara, yang mana pembicaraan tersebut adalah merupakan suatu kebaikan, suatu kebenaran, maka tentunya dia akan mendapatkan keselamatan, kesuksesan. Dan siapa yang berbicara dalam keburukan, ya tentunya dia akan celaka, akan binasa. Nah, akan tapi ketika seorang itu banyak ucapannya, ya, maka orang tersebut tidak akan merasa aman dari ketergelinciran. Nah, sehingga bukan maksudnya hadits ini mansumatan aja berarti orang yang berbicara itu kemudian binasa, tidak. Nah, akan tapi dengan diamnya seorang itu akan menyelamatkan seorang itu dari ketergelinciran. Nah, dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh lisan. Sehingga hendaklah ketika sebelum berbicara betul-betul memperhatikan, merenungkan apa yang hendak dia ucapkan tersebut. Apabila itu adalah merupakan kebaikan, maka ucapkanlah. Kalau tidak, maka tentunya diam itu lebih baik. Berkata Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala terkait dalam hal ini, al-kalam bil khair min dikrillah wa tilawatil Qur'an wa amalil bir afdal minas sumt. Berbicara dengan kebaikan, baik itu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, amalan-amalan kebaikan, tentunya lebih utama daripada diam. Maka dalikal qaul bil haq, demikian pula berbicara dengan kebenaran, wal islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia, tentunya lebih utama dibandingkan seorang itu diam. Ya, wa inna masumt al mahmud asumtu anil badina. Hanya saja diam itu sesuatu yang terpuji ketika seorang itu diam dari hal yang batil. Naam. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka di sini muallif rahimallahu taala tidak menyebutkan dalam bab ini dalil-dalil di Alkitab dan Sunnah, ya, terkait tentang naam, tanbih, peringatan untuk seorang itu dari banyak berbicara. Naam. Ya, karena seringkali dengan banyak berbicara akan menjadikan seorang itu tidak rasa aman dari terjatuh, tergelincir dalam perkara-perkara yang naam menyelisih syariat yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala wa qawlullahi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan sungguh atas kalian itu benar-benar ada para malaikat, ya, yang mereka senantiasa menjaga dan mengawasi kalian terkait amalan-amalan kalian, ucapan-ucapan kalian, yang mana sifat dari para malaikat tersebut kiraman katibin. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, yang mereka mencatat setiap amal perbuatan yang dilakukan hamba. Naam. Sifat yang ada pada mereka para malaikat. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Naam. Yang dengan sifat kemuliaan tersebut sehingga jauh dari mereka untuk berbuat kedzaliman kepada seorang pun dari kalangan manusia. Tidak mungkin mereka itu akan mencatat sesuatu yang manusia tersebut tidak mengamalkan atau membiarkan, menyia-nyiakan, menghilangkan, ya, sesuatu yang diamalkan hamba tersebut tidak ditulisnya. Karena mereka makhluk yang mulia, ya, tidak berbuat kedzaliman, tidak akan mendzalimi terhadap manusia ini seorang pun. Ya, mereka akan mencatat, ya, apa yang naam dilakukan oleh hamba tersebut dari ucapan, dari perbuatan. Tidak mungkin mereka mencatat sesuatu yang tidak dikerjakan ataukah tidak mencatat sesuatu yang dikerjakan. Naam. Ya, sifat kemuliaan tersebut yang menjauhkan mereka untuk berbuat kedzaliman, tidak akan mendzalimi. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka itu mengetahui apa yang kalian perbuat. Tidak tersamarkan sedikit pun oleh mereka para malaikat. Ya. Mereka mengetahui seluruh apa yang diperbuat oleh manusia. Baik mereka itu menyaksikan, ya, ketika itu adalah merupakan amalan perbuatan, ataukah dengan mendengarkan manakala terkait sesuatu yang sifatnya ucapan, bahkan sesuatu yang, ya, ada dalam hati hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka para malaikat yang kemudian mereka mencatat apa yang ada dalam hati hamba tersebut. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bil hasanah falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa saja yang dia itu punya keniatan untuk melakukan kebaikan kemudian dia belum mengamalkannya, maka ditulis padanya itu suatu kebaikan. Dan siapa yang dia itu meniatkan suatu keburukan yang kemudian dia meninggalkannya, tidak mengamalkannya, dia meninggalkan karena Allah, maka ditulis baginya adalah suatu kebaikan. Naam. Ya, mereka mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia bil musyahadah au bis sama, ya, bil musyahadah in kana fi'lan, bis sama in kana masmu'an au bis saut. Naam, in kana qaulan, ya, dengan pendengaran manakala itu suatu ucapan. Naam. Bahkan amanu qulub yutalliuhumullahu alaihim fayaktubuna. Naam. Maka dalam ayat ini, naam, padanya menjelaskan bahwasanya perkataan manusia, ucapan manusia semuanya adalah bagian dari amalan perbuatan yang akan dicatat, yang akan ditulis, yang nanti akan dihisab yaumul qiyamah. Naam. Ya. Sehingga ketika seorang hamba itu betul-betul menyadari, betul-betul memahami, mengetahui, ya, bahwasanya ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya tersebut bagian dari amalannya yang akan dicatat, ditulis, dihisab nanti di yaumul qiyamah. Ya, seorang yang akil, yang berakal tentunya ia akan berhati-hati, akan menjaga lisannya. Naam. Ya. Akan betul-betul memikirkan terlebih dahulu, merenungkan terlebih dahulu sesuatu yang tidak dia ucapkan tersebut. Apakah suatu kebaikan ataukah tidak? Nah, betul-betul akan menjaga lisannya, berhati-hati. Beda dengan orang yang lalai, tidak menyadari, lupa tentang hal ini. Maka dia tidak memperdulikan sama sekali apa yang keluar dari lisannya. Nah, ketika seorang itu ghaflah, lalai dari yang semacam ini. Sehingga sepantasnya seorang muslim untuk senantiasa menghadirkan dalam hatinya, dalam benaknya tentang permasalahan-permasalahan yang semacam ini. Ya. Naam. Agar supaya dia senantiasa berhati-hati dari lisannya. Wa inna 'alaikum lahafidzin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sebagaimana pula ayat yang telah kita lewati dalam bab sebelumnya, mayal fitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Naam. Tidaklah suatu ucapan yang keluar, yang diucapkan oleh seorang hamba, melainkan ada pada dirinya tersebut malaikat yang senantiasa mencatat apa yang diucapkan tersebut. Naam. Wallahu ta'ala alam miswab. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, atau sebelumnya di dalam ayat ini pula, ya, tahzir, peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita agar supaya hendaknya kita merasa malu dengan mereka, para malaikat, makhluk-makhluk yang mulia. Hendaklah kita memuliakan mereka, mengagungkan mereka dengan kita tidak berbuat dosa kemaksiatan di hadapan mereka, ya, yang kemudian mereka akan mencatat seluruh amal perbuatan kita. Naam. Ya. Hendaklah kita merasa malu dengan mereka sehingga jangan sampai seorang berbuat dosa dan kemaksiatan yang nantinya akan dicatat oleh mereka, para malaikat al-kiram yang mulia. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, wa min jumlatil kabair, termasuk dari dosa-dosa besar, ma yasduru 'anil insan minal kalami alladhi yatasahalu fihi katsirun minan nas. Ya, apa yang muncul, keluar dari seorang, dari ucapan yang kebanyakan manusia mereka bermudah-mudahan di dalamnya. Wayabununa anna qad qila wa intaha, dan mereka menyangka, mengira bahwasanya sungguh telah dikatakan yang kemudian berakhir, berhenti. Naam. Ya. Tidak ada akibat setelahnya. Walaisal amru kadzalik, padahal perkaranya tidak demikian. Naam, li'anna hadzal kalam imma an yakuna laka wa dzalika in kana kalaman thayyiban nafi'an ka amrin bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar au islahi bainan nas wa imma an yakuna 'alaik kasatu min nas wa masib bin namimah au fasad fil ard. Ya, karena ucapan, ya, imma yang keluar darinya itu sesuatu yang akan berikan manfaat kepada dirimu. Yang demikian itu apabila ucapan tersebut, perkataan tersebut, perkataan yang baik, Naam. Seperti amar ma'ruf, nahi mungkar, mendamaikan di antara manusia yang sedang berselisih. Ya, ataukah ucapan tersebut sesuatu yang akan mencelakakan, membinasakan? Ya, seperti mencela manusia, berjalan berbuat namimah, mengadu domba, ataukah kerusakan di muka bumi ini? Naam. Perkaranya bukan ketika seorang berbicara kemudian berhenti begitu saja, tidak ada dampak akibat setelahnya. Ya. Apa yang keluar dari lisan seorang akan dicatat, akan ditulis, nanti akan dihisab. Ya. Apakah sesuatu yang nanti akan mendatangkan manfaat kepada seorang yang mengucapkannya? Ya, manakala itu ada kebaikan, maka tentunya akan memberikan manfaat. Ataukah sesuatu yang akan membahayakan, mendorotkan, membinasakan? Manakala itu adalah ucapan kejelekan. Naam. Falaisal kalam wa sukutu sawa, maka tidaklah antara berbicara dan diam itu sama. Li'anna kullama yalfidhu al-'abdu yusajjiluhul malakan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Karena setiap apa yang dilafadzkan, yang diucapkan seorang hamba, maka akan dicatat oleh kedua malaikat. Jika kebaikan, maka kebaikannya akan ditulis padanya. Jika keburukan, maka keburukan pula. Naam. Tidaklah malaikat tersebut mendolimi. Naam. Ya, mereka adalah para malaikat yang mulia. Sehingga terjauhkan untuk mereka mendolimi manusia. Ya, mereka akan mencatat sesuai dengan apa yang diperbuat oleh manusia tersebut. Wallahu azza wa jalla khalaqal insana wa amtanna 'alaihim bi an ja'ala lahu lisan wa 'allamahu al-bayan. Dan Allah azza wa jalla telah menciptakan manusia dan memberikan karunia kepada manusia tersebut dengan menjadikan lisan untuknya dan mengajarkan kepada manusia untuk pandai berbicara, bisa untuk menjelaskan dengan ucapan ataupun dengan tulisan. Naam. Qala subhanahu wa ta'ala alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad ayat yang ke-8 sampai ke-9, bukankah kami telah menjadikan untuknya kedua mata, ya, dan lisan serta kedua bibir. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dan menetapkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hambanya dalam kehidupan dunia ini. Dari nikmat-nikmat dunia yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, nikmat kedua mata, lisan, dua bibir. فَاللَّهُ خَلَقَ لِلْإِنْسَانِ هَذَا lisan. Maka Allah telah menciptakan untuk manusia lisan ini. وَلَيْسَ لَوْ نَظِيرٌ فِي جِسْمِهِ, maka tidak ada sesuatu yang sebanding dengannya pada tubuhnya. Pada tubuh manusia tersebut. Naam, begitu besar nikmat lisan ini. Ya. Naam, begitu besar. Falau junia alaihi wa kutia, sekiranya seseorang itu disakiti, dijahati. Ya. Naam, terkait lisannya disakiti sehingga sampai waliyadubillah kemudian tidak bisa berbicara. Atau bahkan sampai dipotong lidahnya. Naam. Wajabat laudiyah kamilah, wajib untuknya. Ya, untuk mendapatkan diat yang sempurna. Karena kejahatan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan seorang untuk bisa berbicara. Sudah enggak bisa bicara lagi. Naam. Ya. Wa madzalika illa li ahamiyati, yang demikian tidak lain karena disebabkan betapa pentingnya lisan ini, betapa besarnya nikmat lisan ini yang Allah berikan kepada hambanya. Id min khilalil lisani yahsulu lil lisani nutqu bil huruf fa bi wasitatihi takhruju mu'dhamal huruf. Karena melalui lisan seseorang itu bisa mengucapkan huruf-huruf, dengan perantaraan lisan keluar kebanyakan huruf-huruf tersebut. Fa wa min ni'amillahi al-'ab, maka ini bagian termasuk dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. li'annau min khilali yantiku yatakallam wa yubayyin ma yurid. Karena melalui lisan dia berbicara, dia mengucapkan, dia menjelaskan terhadap apa yang dia maksudkan, yang dia inginkan. Hadza khilaful ajamawati minal kainati allati la tastati'u dzalik. Ini berbeda dengan kondisi keadaan hewan binatang yang ada di alam ini yang mereka tidak mampu untuk itu, untuk berbicara. Naam. Ya. Waliyada qala subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia Allah Dzat yang Maha Penyayang, yang telah mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia. Dan telah mengajarkan manusia itu Al-Bayan. Ya. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay at-tabyini amma fi dhamirihi. Wa hadha syamilu li ta'limin nutqi wa ta'limil khabti. Ya. Yang Allah mengajarkan kepada manusia bayan, untuk bisa menjelaskan sesuatu apa yang ada dalam dirinya. Ya, sehingga ini mencakup Allah mengajarkan kepada manusia sehingga manusia itu pandai berbicara. Yang dengan dia bisa berbicara, pandai berbicara itu bisa menjelaskan. Ya, maksud apa yang diinginkan. Bisa mengungkapkan sesuatu yang ada dalam hatinya. Mencakup pula Allah mengajarkan untuk bisa menulis. Dengan tulisan pun dia bisa menjelaskan, menerangkan. Naam. Ya, fal bayanul ladzi mayyazallahu bil adami ala ghairi min ajalli ni'amihi wa akramihi alaih. Maka al bayan yang Allah mengistiwakan dengannya manusia atas yang lainnya merupakan di antara nikmat Allah yang paling agung, yang paling mulia yang Allah berikan kepada hambanya. Ini perkataan beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang ayat ini. Fal maksud, kata Syekh Hafidzallahu taala, maka yang dimaksud di sini ma'rifatu anna ni'matan nutqi bil lisan ni'matun 'azimah, mengetahui bahwasanya nikmat berbicara, bisa berbicara dengan lisan adalah merupakan nikmat yang agung. Wa annahu yafutul 'abdu bitawatihal khairul katsir, dan sesungguhnya ya seorang hamba itu akan terluputkan kebaikan yang banyak ketika dia terluputkan atas kenikmatan yang besar ini. Ya, ketika dia tidak bisa berbicara, maka dengannya akan terluputkan sekian banyak kebaikan. Naam. Walidzalika fa innau law waqa'al 'abdi kama salaf wa dzakarna jinayah fa qudhi alisanu biha fa inna yuhramu ni'matal kalam fa sara la yastati'u nutqu la wajabat la udiyah tusama diyatul a'dha. Naam. Oleh karena itu, sekiranya law waqa'al 'abdi, ketika terjadi pada seorang hamba sebagaimana yang telah lalu yang telah disebutkan, suatu tindakan kejahatan yang menimpa pada diri hamba tersebut hingga sampai terpotong lisannya, hingga sampai lisannya tidak berfungsi lagi sehingga dengannya dia tidak mampu berbicara, ya, karenanya dia kehilangan nikmatul kalam dengan sebab tindakan kejahatan yang dilakukan orang lain tersebut sehingga dia kehilangan ya kenikmatan untuk bisa berbicara. Fasara la yastati'u nutqu, yang kemudian dia tidak mampu ya untuk berbicara. La wajabat lau dia, maka wajib ya untuk dia mendapatkan dia. Itu sama diyatul a'dha, dinamakan dengan diyatul a'dha. Ya. Diyat yang mesti dibayar oleh seorang yang berbuat kejahatan yang menyebabkan seorang itu kehilangan anggota tubuhnya. Ataukah manfaat kegunaan dari anggota tubuhnya tersebut. Ada pembahasan tersendiri dalam hal ini, dalam bab tersendiri sebagian para menyebutkan bab diyatul a'dha wal manafi. Naam. Ya, yang mana disebutkan oleh para ulama bahwasanya manusia itu memiliki sekian 40 sekian anggota tubuh, 45 atau sekian. Ada di antara anggota tubuh tersebut, ya, ada bagiannya itu berpasangan, ya, seperti penglihatan, pendengaran, ya kan? Ada yang sendirian, hidung, lisan, naam. Ada yang lebih daripada dua, naam, ya. Maka ketika terjadi suatu tindakan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya anggota tersebut, ataukah hilangnya manfaat dari anggota tersebut, maka ada diah padanya, ya, yang mesti dibayar oleh orang yang berbuat kejahatan tersebut. Naam. Walau jan alaihi fasara la yastati'ul kalam ma'a baqa'il lisan la wajabat lahu diyah kamilah kadiyatil a'dha. Sekiranya dia dizalimi, ya, disakiti, dijahati, kemudian dia tidak mampu untuk berbicara meskipun lisannya masih ada. Naam. Ya. Barakallahu fik, diracun sehingga lisannya jadi kaku, enggak bisa berfungsi misalnya. Ada lisannya tapi tidak berfungsi lagi. Wajib untuk yang berbuat kedzaliman tersebut membayar dia yang sempurna. Seperti diatnya ketika anggota tubuh lisan itu dipotong, enggak ada. Nah, karena manfaatnya sudah tidak ada, tidak berfungsi. Maka di ada suatu bab yang disebutkan dalam fikah tersebut, sebagian para menyebutkan bahwasanya diyatul a'dha wal manafi. Nah, id lau kutia lisanu bilintidai alaihi matalan lawa jabat lau diyah kamilah. Sebagaimana sekiranya lisannya itu dipotong, ya, karena kedzaliman yang dilakukan atasnya misalnya, maka wajib diyat sempurna untuknya. Wahia diyatul a'dha. Walisanu silahun dzu haddaini. Maka lisan itu adalah merupakan suatu senjata yang memiliki sisi dua, ya, yang tajam. Memiliki dua sisi yang tajam. Naam. Ini istamalahul abdu fima yang fa'uhu sara nikmatan. Jika hamba tersebut menggunakannya dalam perkara yang memberikan manfaat, dalam perkara kebaikan, tentunya itu suatu nikmat. Wa in istamala fi ma yadhurruhu wa fi ma yubghiduhu Allah sara nikmatan. Dan jika dia menggunakan dalam perkara yang memadharatkan, dalam perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah, tentunya itu nikmah. Ya, bukan nikmat tapi nikmah. Fa fi kilal halaini sayuhasabul abdu yaumal qiyamah. Maka pada dua keadaan ini hamba tersebut nanti akan dihisab pada hari kiamat. Fa imma an yuthaba wa imma an yu'adzab. Imma dia akan diberikan pahala ataukah dia akan disiksa. Wa sajidu kullu ma qala qad sujida lahu au alaihi. Naam. Wa sayajidu kullama qala qad sujila alai sujila lahu au alai. Dan dia akan mendapatkan setiap apa yang dia ucapkan tersebut telah tercatat, apakah untuknya sesuatu yang akan mendatangkan manfaat baginya ataukah sesuatu yang akan membinasakan dirinya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wudi'al kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajidu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, catatan-catatan yang berisikan amalan hamba yang dilakukan sewaktu di dunia. Fataral mujrimina mustiqina mimma fih. Maka mereka orang-orang yang berbuat dosa melihat dan kondisi mereka takut, khawatir terhadap apa yang ada di dalamnya dari amalan-amalan kejelekan, keburukan yang dahulu ia lakukan sewaktu di dunia. Naam. Ya. Wawa naam wa yaqulun ya wailatana. Dan mereka pun mengatakan, duhai celakanya kami. Mali hadal kitab, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidaklah meninggalkan sesuatu yang kecil ataukah yang besar melainkan dicatat di dalamnya. Baik itu suatu kebaikan ataukah suatu keburukan, sehingga tidaklah mereka mampu menghindar ataukah mengingkari ya atas perbuatan-perbuatan tersebut, karena semuanya sudah tercatat, baik kejelekan ataukah keburukan yang dia lakukan. Naam. Ya. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka pun mendapatkan apa yang dahulu mereka lakukan sewaktu di dunia. Naam. Ya. Tercatat dalam catatan-catatan amal. Tidak bisa menghindar darinya. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin mukhdara wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Pada hari di mana setiap jiwa nanti akan mendapatkan apa yang dahulu dia kerjakan dari kebaikan itu didatangkan di hadapannya. Sebagaimana pula kejelekan-kejelekan yang dahulu dia lakukan, yang dia berkeinginan seandainya ada jarak yang jauh antara dirinya dengan hari tersebut. Naam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kalian ya dengan dirinya. Wallahu raufum bil ibad. Naam, yunabbaul insanu bima qaddama wa akhar. Akan diberitakan kepada manusia pada hari itu. Naam, tentang apa yang telah dahulu dia kerjakan dan apa yang dia telah lalaikan. Ya, maka manusia mereka akan mendapati semua apa yang dahulu dia lakukan, ya, dihadapkan kepada dirinya, telah tercatat dalam catatan-catatan amal sehingga tidak bisa seorang pun itu mengingkarinya. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah mendzalimi seorang pun. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi di antara hambanya sesuai dengan amalan perbuatan mereka seluruhnya, membalas berdasarkan apa yang mereka amalkan, yang mereka perbuat, yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak mendzaliminya. Yang ada bahkan justru Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan ya sebagian dari hambanya atas perbuatan-perbuatan mereka dari kejelekan keburukan. Allah merahmatinya. Naam. Yang terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menyiksa siapa saja dari hambanya yang Allah kehendaki. Yang tentunya itu dengan hikmah, dengan keadilan Allah. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi sedikit pun terhadap hambanya. Naam. Ya. Wa nadhur mawazinal qist li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a fa in kanat wa in kanat mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bin hasibin, dan kami pun meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, tidaklah seorang jiwa pun itu didzalimi sedikit pun meskipun seberat ya biji sawi sekalipun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya, dan cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab terhadap amalan-amalan mereka. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan malam hari ini. kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya billahi taala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.